Olak waluh di palataran, paranti urang nyuhan, can wawuh mah sok ngahelaran, geus wawuh mah bet ngajauhan. Tumiladi adu boksen, ditonjokan ku adina, bekilila da beki bosen, atu dages ayah gantina. Tangkal nangka tong dituaran, tong melam dipotongan, ente suka diuar-uar, majarkan urut popotongan. Tumiladi adu boksen, ditonjokan ku adina, bekilila eda beki bosen, atu dages ayah gantina. Tumiladi adu boksen, ditonjokan ku adina, bekilila eda beki bosen, atu dages ayah gantina. Asa suung bet asa supa, asa pependean leweng, asa embung sok asa suka, sok asa dihereyan dengen, sok asa dihereyan dengen, sok asa dihereyan dengen.